السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sungguh betapa banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla, dan sungguh kita tidak akan mampu untuk membilang nikmat-nikmat tersebut. Tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla menyadari bahwa nikmat yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu nikmat di saat Allah Azza wa Jalla membantu dia, menolong dia untuk membuka pintu-pintu kebajikan dan kebaikan di dalam hidup. Pintu-pintu ketaatan, ya ibadallah. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو طلب العون، سؤال العون من الله، سؤال الله العون عون على مرضاته، سؤال الله العون على مرضاته. فتأملت فإذا هو في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, saya mendalami, saya mempelajari, saya mengkaji doa yang paling berguna dan bermanfaat bagi seorang hamba. Ternyata doa yang paling berguna dan bermanfaat adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla bantuan dan pertolongan untuk mengejar ridha-ridha Allah Azza wa Jalla. Dan saya mencoba untuk mengkaji dan mendalaminya. Ternyata doa yang paling berguna ini terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadallah. Apa yang kita harapkan dari kehidupan dunia ini? Dari ketenangan hidup, ketenteraman hidup, kelapangan dada, kelurusan niat wal irada, kelurusan akal. Ternyata semuanya itu harus dicapai melalui pintu-pintu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu harus didapati melalui upaya mengetuk pintu taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Demikian juga seharusnya segala apa yang kita inginkan dan harapkan dalam kehidupan akhirat kelak, bisa menikmati segala apa yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kebahagiaan hidup di surga. Mulai dari wanita-wanita yang ayu, yang cantik, sungai-sungai yang airnya tidak akan berubah bau dan warna, air sungai yang berasal dari madu laban yang tidak akan berubah warnanya. Apa yang kita harapkan dari sungai, dari khamr lizzatil lisharibi, khamr yang lezat untuk diminum, dan juga anhar dari asal musaffa, madu yang sangat-sangat murni, dan berbagai macam bentuk buah-buahan di dalam surga. Sampai pada akhirnya, kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang diharapkan oleh setiap orang, memandang, melihat kepada Allah Azza wa Jalla, itu harus dicapai melalui pintu-pintu kebajikan dan pintu-pintu ketaatan. Ibadallah. Berbicara tentang pintu ketaatan dan kebajikan, ternyata berbicara tentang sebuah pengorbanan di dalam hidup. Berbicara tentang sebuah perjuangan di dalam hidup, ya ibadallah. Berbicara tentang ketaatan dan kebajikan adalah berbicara tentang sebuah perjuangan dan sebuah pengorbanan di dalam hidup. Bagaimana tidak? Karena di sana ada orang atau pihak yang tidak akan menerima diri kita ini mampu membuka pintu ketaatan sekecil apapun. Di sana ada pihak yang tidak menerima diri kita ini dekat dengan Allah Azza wa Jalla, selalu bersama ibadah, selalu bersama zikir, selalu bersama tilawatul Quran. Berarti setiap pintu ketaatan membutuhkan perjuangan dan juga di dalamnya pengorbanan. Perjuangan, kita harus menang dari hawa nafsu yang ada pada diri kita ini, sehingga setiap bentuk ketaatan di dalam menjalankan perintah dan setiap bentuk ketaatan di dalam meninggalkan larangan harus bersih barakallahu fikum dari kemauan dan keinginan hawa nafsu. Butuh perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggunya. Yang kedua, bisa seseorang ingin melaksanakan ketaatan dan juga ingin meninggalkan larangan-larangan Allah, dia harus berhadapan dengan iblis dan bala tentaranya. Dia harus menyingkirkan dan dia harus lepas dan bebas serta merdeka dari belenggu penjajahannya. Maka ini adalah butuh perjuangan dan butuh pengorbanan, ya ibadallah. Maka kesimpulannya, segala apa yang kita harapkan dalam kehidupan dunia, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, dan juga berbuntut kepada ketenangan dan ketenteraman di alam barzah sampai kemudian alam akhirat, semuanya itu harus dicapai melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Harus dicapai dengan perjuangan besar, harus dicapai dengan pengorbanan yang sangat besar. Yaqulullahu azza wa jalla, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dara'u wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah azza wa jalla yaqul wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Allah azza wa jalla menyebutkan mereka-mereka orang yang bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah, bersegeralah kalian berjuang dan berkorban menuju pengampunan Allah azza wa jalla, menuju surganya seluas langit-langit dan bumi yang dipersiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Siapa mereka ya ibadallah? Apakah mereka orang yang malas? Ataukah mereka orang yang dikuasai oleh hawa nafsu? Atau mereka yang berbuat hanya untuk kepentingan duniawi semata? Atau siapa mereka? Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka-mereka yang memiliki sifat dermawan di dalam hidup. Baik tatkala dibukakan baginya harta benda, walaupun atau di saat dia mengalami kesempitan dan kesulitan, dia tetap tidak dijangkiti oleh penyakit kikir, tidak dijangkiti oleh penyakit tamak. Yang ada adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Butuh perjuangan dan pengorbanan ya ibadallah. Yang kedua, mereka orang-orang yang menahan emosional di dalam hidup. Dia mampu untuk membalas. Dia mampu untuk kemudian melawan. Tetapi dia tahan emosionalnya. Karena mengharapkan sebuah nilai dari Allah Azza wa Jalla yang besar. Karena ingin memperoleh keutamaan yang tinggi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wal kadhimina al-ghayz. Ternyata penduduk surga itu harus menahan emosionalnya. Bisa kemudian disinggung, bisa kemudian dicela, bisa kemudian dicerca. Dia tahan emosionalnya, walaupun dia mampu untuk kemudian membalasnya. Bukan cuma itu saja ya ibadallah, tetapi dia membuka maaf barakallahu fikum. Bisa kemudian kepribadiannya dicela dan dicerca. Faya ibadallah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ternyata orang yang menghuni surga Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang lulus di dalam perjuangan dan mereka-mereka yang tulus dan ikhlas di dalam berkorban rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadallah, mereka adalah orang-orang yang apabila terjatuh dan tersungkur di dalam dosa dan kemaksiatan, mereka segera untuk membuka pintu-pintu taubat. Tidak kemudian membiarkan dosa itu berlalu di dalam hidupnya. Dia tidak kemudian merasa bangga di dalam melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampunan Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan ya ibadallah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita sekarang berada dalam satu Syawal 1439 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2018. Ini memiliki makna dan arti bahwa bulan yang baru saja kita keluar darinya sudah berakhir. Setiap orang-orang beriman menyadari dan mengetahui bahwa bulan yang kita tinggalkan ini adalah bulan ibadah, bulan ketaatan, bulan salat, bulan puasa, bulan qiyamul lail, bulan tilawatul Quran. Telah kita tinggalkan ya ibadallah. Namun bagi orang yang beriman, berakhirnya bulan Ramadan bukan menunjukkan bahwa berakhirnya dia dari perjuangan dan pengorbanan. Kita tahu ya ibadallah, Allahu Azza wa Jalla memuliakan bulan yang baru saja kita tinggalkan. Allah belenggu syayatin padanya. Allahu Azza wa Jalla bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Allahu Azza wa Jalla menutup pintu neraka. Allahu Azza wa Jalla menjadikan semua punya nilai yang berlipat ganda, yang tidak akan dikurangi dan tidak disebutkan nilainya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahkan Allahu Azza wa Jalla mengkhususkan dengan berbagai macam kekhususan-kekhususan. Di antaranya Allah buatkan kegembiraan bagi mereka yang berpuasa dengan dua kegembiraan. Gembira bisa dia berbuka dengan, dan gembira bisa dia bertemu dengan Rabb-nya dengan membawa nilai-nilai ibadah puasa, membawa amalan ibadah puasa, dan siap untuk mendulang nilai-nilai ibadah puasa dari Allah Azza wa Jalla yang tidak terhingga. Allah Azza wa Jalla mengkhususkan sebuah pintu di dalam surga yang tidak akan bisa dimasuki kecuali oleh mereka-mereka yang berpuasa. Namun bulan itu telah berlalu ya ibadah. Dan tidak ada jaminan di dalam hidup bahwa kita akan mampu untuk kemudian membukanya kelak. Maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfum ri'in dakhala alaihi syahrur ramadhan thumma kharaja minhu falam yughfar. Qul amin fa qultu amin." Ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka seseorang yang masuk pada dirinya bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan tidak dalam kondisi diampuni dosa-dosanya. Celaka. Katakan amin. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan amin. Namun perlu diingat, berakhirnya bulan ta'at dan bulan taqarrub ila Allah azza wa jalla bagi orang beriman tidak akan berakhir perjuangan dan pengorbanan melalui amal-amal ketaatan di dalam hidup. Karena yang akan mengakhiri amal ketaatan adalah kematian. Barakallahu fikum. Yaqulullah azza wa jalla fi kitabihi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Rabb engkau sampai kematian itu datang menjemput. Bahwa akhir perjuangan seorang mukmin di dalam membuka pintu-pintu ketaatan dan kebajikan, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian kematian itu datang menjemput ya ibadallah. Yaqulullahu Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi muslimun, orang-orang yang memasrahkan hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla, berjuang, berjuang dan berjuang. Apalagi Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu atba'ahu sittan min Shawwal kana qasiyami ad-dahr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu ilahi membuka kembali peluang ketaatan setelah berlalunya bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Shawwal. Orang yang mengikut sertakannya dengan 6 hari seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maksudnya, dibukakan buat kita perjuangan pintu-pintu ketaatan dan kebajikan, berharap antara Ramadan kepada Ramadan keberikutnya, kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, bertemu dan berjumpa sebagai muka sirat penghapus terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Allahumma amin. Ibadah. Apa yang kita sebutkan dari keutamaan bulan Ramadan sudah berlalu. Bagi kita orang-orang yang beriman, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dalam pintu-pintu ketaatan yang telah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata di dalamnya terdapat pendidikan-pendidikan yang sangat berharga bagi orang yang beriman dan mau dididik oleh Allah Azza wa Jalla. Pendidikan lahiriah dan pendidikan batiniah. Pendidikan lahiriah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bulan puasa akan bisa menahan goyangan lisan ini dari mencela, dari mengucapkan kata-kata kotor yang menyakitkan. Dari bulan Ramadan ini, pelajaran untuk kita tidak kemudian bersifat seperti sifat himar, yashab, teriak. Pendidikan yang sangat berharga. Agar kita mencoba untuk memetik pendidikan ini, menjaga goyangan lisan kita, agar jangan gampang dan mudah mencerca, mudah mencela, mudah menuding dan menuduh. Semuanya barakallahu fikum, bahaya lisan yang kita itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dididik melalui ibadah puasa. Yang kedua, pendidikan terkait dengan kesabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sa'imun. Jikalau seseorang dikela, dikerca, diajak untuk duel dan berkelahi, tidak ada kata dan kalimat yang keluar sebagai bukti kesabaran melalui pendidikan ibadah puasa. Dia mampu membantingnya, dia mampu mengalahkannya, dia mampu untuk adu argumentasi, dia mampu untuk mengalahkan hujahnya. Tetapi dia tahan ya ibadallah, karena berlandir pelajaran dan pendidikan melalui ibadah puasa. Inni sha'imun, sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa. Pendidikan kesabaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus menjadi para penuntut ilmu yang mampu mengambil pelajaran yang berharga di dalam hidup. Juga pendidikan yang sangat berharga pula, pendidikan terkait dengan keikhlasan. Allahu Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa salawatu amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya, wa bi riwayatin, dia tinggalkan minumannya, karena aku, kata Allahu Azza wa Jalla. Pendidikan keikhlasan yang sangat tinggi dan dalam melalui ibadah puasa, barakallahu fikum. Maka ya ma'syaral muslimin dan muslimat, mari kita bersama-sama untuk kemudian mengambil pelajaran yang sangat berharga di dalam semua bentuk ketaatan. Apalagi seorang muslim dan muslimah sedang belajar agama Allah Azza wa Jalla, sebuah derajat yang sangat tinggi, dan yang akan memasukinya harus mendapatkan dulangan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh amat sangat merugi bisa dia belajar ilmu agama, belajar ketaatan, atau belajar tentang agama Allah Azza wa Jalla, la yuslihu akhlaqa, tidak memperbaiki akhlaknya, tidak memperbaiki adabnya, tidak memperbaiki amalia perilakunya, tidak mendidik keikhlasannya, mendidik kesabarannya, maka ini adalah kerugian yang sangat fatal. Ilmu akan menjadi penggugat engkau di hadapan Allah. Ilmu yang akan merendahkan engkau disebabkan karena tidak mengamalkan. Ini adalah pelajaran dan pendidikan yang harus kita ambil dalam setiap pintu kebajikan dan ketaatan ya ibadallah. Maka oleh karena itu, melalui majlis ini, saya mengingatkan pula kepada saudari-saudariku muslimah, dengan firman Allah Azza wa Jalla. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan akan mengangkat derajat mereka-mereka yang diberikan ilmu. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang muslim dan muslimah. Nabi mengingatkan kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedikit penduduk surga adalah dari kaum wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah bukakan baginya kesempatan dan peluang untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Yaqulu an-nabiy alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannati." Jalan menuju surga penuh dengan ujian dan cobaan. Ternyata ada pintu kemudahan sebagai jalan dan usaha yang menggampangkan menujunya, yaitu belajar ilmu agama. "Dar inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Dengan ilmu Al-Qur'an Allah akan mengangkat suatu kaum dan akan merendahkan pula suatu kaum. Ibadallah, ayat-ayat dan hadis-hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa ilmu tidak akan berguna, ilmu tidak akan berarti kalau tidak membuahkan amal pada diri kita. Inilah dia makna dari ucapan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, "Al-ilmu laisa bikathrat riwayah wa innamal ilmul khasyah." Ilmu bukan karena banyak menimba dari sana dan sini, tetapi ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut pada diri seseorang. Tidak akan mau lisan ini digoyangkan yang mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Tidak mau pikiran ini terarah kepada penipuan dan kedustaan. Tidak mau kemauan dan keinginan ini untuk meraih duniawi saja. Yang ada adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan apa yang diturunkan olehnya dari wahyu melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.